Raja-raja Sawer dari Sarang semuanya, matur suwun, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dede, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Asik. Selamat berpisah, selamat ingat sayang. Semoga terima kasih, Pak. Perayaan kasih banyak.